Nama saya Hari Koswara. Yeah. Sengaja dari Tasik Malaya. Baru datang Bapak Kiai. Pertanyaannya yang pertama, saya mendengar obrolan-obrolan, lagi ngobrol, yang ngobrol itu sama sarjana. Dia mengatakan bahwa Al-Quran itu katanya, dia juga katanya isinya yang qot'i hanya 5%. Qot'i katanya. Saya kaget juga. Nah, apakah ini benar bahwa isi Al-Quran itu yang qot'i cuma 5%? Yang kedua, ada tulisan dalam Al-Quran ketika saya tilawah Al-Quran, ada kata-kata ja'u, itu kan jama' Bapak, Pak Kiai? Ya. Kenapa tidak ada alifnya setelah hamzah itu? Begitu juga dalam sa'au. Itu sa'au itu juga ada alifnya, tapi untuk mufrad saya lupa, tidak ambil itunya surat apa ayatnya, lupa. Begitu juga alail lamnya satu, begitu ya, kenapa tidak dua? Kalau di tata bahasa kan alail itu dua lamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mudah-mudahan setiap langkah Bapak dari Tasik memperberat timbangan amal akhirat Bapak. Amin ya Allah. Bukan cuma mengatakan tidak qot'i, bahkan mereka berani mengatakan 35% isi Al-Quran tidak lagi asli. Jadi sudah lebih dari itu. Dan saya kira ini mereka cuma mengutip saja dari senior-senior mereka yang memang punya cara pandang buruk terhadap Al-Quranul Karim. Bahwa Al-Quran itu qot'i dari sudut pandang ulumul Quran, kita tidak bisa ragukan bahwa semua isinya adalah qot'i. Cuma begini memang, qot'i ini menurut siapa gitu? Dan apa standarnya? Kita pernah bercanda dulu waktu lagi kuliah. Ada kumpulan kalimat Al-Quran. Jadi algoritma Al-Quran. Jadi ada buku tipis, itu sekumpulan kosa-kosa kata bahasa-bahasa asing di dalam Al-Quran. Ini asing menurut siapa? Kalau menurut yang pintar ya cuma tinggal sedikit ini yang asing. Yang gak ngerti, bagi yang gak ngerti Quran ya asing semua lah gitu. Gitu. Jadi saya pikir ini mereka-mereka yang sebetulnya di dalam hatinya masih ragu Pak. Dan terlalu banyak sekali argumen-argumen mereka. Yang kedua, secara teknis mungkin kita gak terlalu masuk kepada nahwu. Ini masalah kaidah penulisan di Rasam Utsmani. Ya. Rasam Utsmani seperti yang Bapak lihat ke depan ini memang jauh, ada cuma wawul jamak saja dan kemudian alif tidak dituliskan. Memang ini ada beberapa kaidah termasuk dalam penulisan ini nih, sukun. Kan ini ada yang sukun tertutup, ada yang sukun terbuka. Kalau tertutup berarti tidak dibaca huruf yang di bawahnya, huruf as-sakinah ini tuh. Kemudian kalau terbuka dia dibaca. Ini soal metode penulisan saja dalam Rasam Utsmani. Begitu juga kata sa'u. Nama saya Sofyan Sarbini. Ya. Saya langsung saja kepada pertanyaan. Tadi ada kata-kata yang membuat terinspirasi saya. Yang pertama, Ustaz membacakan tadi surat 8 ayat 24. Ya. Ya alladzina amanu idza da'akum. Ya, yang intinya di situ ada innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Itu membaca Al-Quran itu harus interaktif. Ya. Saya lihat fenomena dan penelitian saya kurang lebih 3.500 guru ngaji, guru Al-Quran. Mereka lebih interaktif membaca Quran daripada Quran. Gitu ya. Mungkin kita alami semua ya. Itu guru ngaji yang diharapkan lahir ya, orang-orang yang mampu memahami Al-Quran. Kemudian yang kedua, Ustaz mengatakan negeri ini ya telah melucuti ruh jihad pada mujahid yang akan lahir. ya, dengan menggunakan bahasa yang ditelurkan oleh Barat, yaitu terorisme. Padahal yang kalau kita lihat jihad itu banyak sekali ya, banyak sekali. Ya, intinya begini, coba kita melakukan gerakan dari sekedar berQuran yang ritual menjadi berQuran yang fungsional. Makanya yang fungsional itu beriman dulu, al-iman qoblal, itu yang filosofi sesungguhnya. Nanti akan ada perubahan besar. Saya memang mengerti tentang teori, sedikitnya teori golden age. Ya, bagaimana usia-usia anak di masa emas dari 1 sampai 12 tahun misalnya. Tapi yang pernah hancur-hancuran juga ketika kena Quran bagus tuh. Seperti Umar bin Khattab itu kan, dulu dia cuma serigala itu. Preman habis kan. Teman gulatnya Khalid bin Walid itu dulu dari kecil itu. Jadi from zero betul-betul Umar bin Khattab itu kemudian menjadi superhero di dalam Islam ya karena sentuhan Al-Quran. Bagaimana Rasulullah mengajarkan itu kepada para sahabat. Nah yang antum minta tadi fungsional itu, yang pertama memang harus al-iman bil Quran dulu. Jadi al-iman qobla al-Quran. Baru yang kedua, kalau dari masa lalu itu memang pendampingan yang dilakukan oleh Rasulullah kepada mereka, di mana Quran menjadi jawaban bagi setiap persoalan. Dan yang terakhir memang teladan sih kata kuncinya. Itu nomor satu, jadi Rasulullah SAW mencerminkan dirinya pada posisi itu. Dan kita tidak kehilangan itu, makanya kalau ingin lebih detail lagi konsepnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wakadzalika arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Secara metodologis, para nabi dan rasul, saya lihat di ayat ini di dalam Al-Quran, bagaimana sih metode para nabi dan rasul secara fungsional, secara filosofis, membangun nilai Quran di dalam diri seseorang itu ada 4 tahapan. Pertama, yatlu alaihim ayatina. Jadi membacakan ayat. Tapi fungsi kita sebagai pengajar juga, wa yuzakihim. Mentazkiyah, memformat jiwa mereka supaya mereka punya kesiapan untuk menerima qaulan tsaqilan yang berat ini. Baru kemudian setelah Quran tadi hanya sebatas dibaca, wa yu'allimuhumul kitab. Al-Quran setelah itu difungsikan sebagai manual life. Baru kemudian al-hikmah, diajarkan di situ al-hikmah, tafsir diantaranya adalah as-sunnah maksudnya. Jadi 4 langkah ini, membacakan ayat, memformat jiwa, kemudian memfungsikan Al-Quran sebagai Alkitab, manual life, panduan hidup, baru kemudian dicontohkan dalam bentuk as-sunnah. Ini biasanya para nabi begitu metodologinya. Nah sekarang enggak, ya ini pola ini enggak dibentuk. Jadi cuma secara kognitif saja. 4 metodologi para nabi dan rasul itu hilang. Nah saya lagi belajar. Kalau dalam bahasa training kan biasanya seorang trainer itu sukses mengajar kalau mindsetnya terbentuk, attitude-nya terbentuk, behavior terbentuk. Kalau nabi lebih komplit tuh. Ya, jadi membacakan ayat, memformat jiwa, tazkiyatun nufus, dan yang keempat menjadikan Quran sebagai panduan hidup, manual life, dan yang keempat mengajarkan hikmah atau as-sunnah di situ. Itu secara fungsional dan secara filosofis. Bapak Ustadz yang saya hormati dan Ketua BPPB yang saya hormati, ada 2 hal pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah, mohon dikoreksi Bapak Ketua BPPB kalau salah, pada beberapa tahun silam, Tariq bin Ziyad ketika masuk ke Spanyol dan akhirnya dapat menguasai Spanyol kurang lebih selama 300 tahun, kemudian pada tahun 711 Masehi, kemudian Islam menjadi redup di sana ketika Raja Philip IV masuk. Sehingga yang terlihat jelas bahwa apakah kemudian umat Islam itu kemudian menjauh dari nilai-nilai Al-Quran ketika pada sebelumnya Islam sangat berkembang pesat dan sangat menguasai negara Spanyol di bawah Tariq bin Ziyad. Tapi kemudian hancur pada tahun 711 Masehi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sebuah penulis yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi dia harus masuk kepada penerapan nilai-nilai pengetahuan itu. Yang terjadi sekarang dalam proses pendidikan kita adalah bahwa nilai-nilai penerapan itu akan hilang. Di mana anak kita kasih tahu bahwa sebelum kita belajar, sebelum kita tidur, kita harus berdoa. Tetapi kemudian kebijakan yang muncul adalah tidak boleh berdoa di sekolah. Selanjutnya anak diajarkan untuk melihat udhiyah, bagaimana melakukan idul kurban, bagaimana berkurban. Tetapi kemudian muncul dilarang berkurban di sekolah. Ini merupakan sebuah nilai-nilai yang merujuk kepada penghapusan penerapan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan pendidikan. Lalu persoalannya adalah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua murid dalam kondisi seperti ini? Sehingga nilai-nilai Al-Quran bukan hanya sebuah pengetahuan dalam proses pendidikan, tetapi menjadi nilai-nilai penerapan, dan itu bisa dilakukan ketika mereka pada awal pembentukan pemikiran mereka. Tariq bin Ziyad memang sampai masuknya itu kalau dari Maroko lewat Serat Gibraltar ke Almeyra sampai ke Madinat Az-Zahra. Ya, menarik sekali. Saya pernah sampai ke sana, semua orang berdecak. Islam itu dulu maju banget ya. Lihat tuh ukiran-ukirannya. Bagaimana mengkonversi algoritma, aritmatik, dan geometri ke dalam seni. Setiap detailnya itu luar biasa. Jadi kalau habis melihat yang di Spanyol itu, ngelihat masjid paling mewah di Indonesia ini menjadi kurang, terlalu jauh untuk dibandingkan seninya itu secara arsitektur dan kaligrafi. Dan ada satu tempat sekarang jadi kolosium, mungkin besarnya ini kayak Istiqlal, kolosium itu. Dan itu ada ruang terbuka. Kalau kita berada di tengah, kita ngomong ini lebih dari speaker ini. Kita tapi gak perlu pakai speaker, gak perlu pakai mic. Suaranya itu bulat. Jadi gak ada atap. Bisa dibayangkan teknologinya. Ada satu titik di tengah ruang kolosium itu kalau kita berbicara, gak perlu mic, gak perlu speaker. Semua yang hadir ribuan akan dengar. Saya coba cek suara saya di situ. Cek. Cek, itu bulat sekali. Tapi mereka lupa. Mereka lupa justru Islam jatuh pada saat kemajuan materi seperti ini bangkit. Itu yang jarang diperhatikan oleh setiap turis kalau datang ke Madinat Az-Zahra. Semua berdecak kagum, Islam itu hebat ya, air mancurnya, istananya, ruang harim, bagaimana kemudian melihat pemandangan dari atas, bagaimana landscaping pertamanannya. Hey, sampai kita ke Turki pun di Selat Bosporus ada istana Sultan Ahmed yang luar biasa. Mereka lupa, justru pada saat Islam mengagungkan materi inilah ini jatuhnya. Di sini, saya bertanya, ketika Umar memimpin 2/3 dunia, di mana istananya? Bawah pohon. Tidak ada. Ini ketika tujuan pendidikan juga sudah, ukurannya sudah materi. Alhamdulillah ketika saya belajar Tahfidzul Quran, saya lulusan lembaga pendidikan di bawah pohon mangga. Fasilitas penting. Tapi tujuan pendidikan yang sesungguhnya adalah membentuk manusia yang beradab. Ta'dib. Sekarang zamannya loss of adab. Anak kita sekarang nih cepat dewasa syahwatnya, tapi kerdil akal budinya. Ini anak kita sekarang. Tapi kemarin saya dapat telepon seorang guru madrasah yang 8 orang anak kelas 8 itu nonton video porno bareng ketika gurunya gak masuk kelas. Lalu anak ini disanksi untuk menulis Quran sampai khatam. Kebetulan saya punya program itu, menulis Quran sampai khatam. Setelah mereka menulis, luar biasa. Anak-anak tuh bisa menulis 3 juz dalam 1 minggu. Dan akhirnya 8 orang ini berhasil menghatamkan Al-Quran bersama-sama. Dan setelah itu, rasa malunya signifikan menjadi naik. Disiplinnya menjadi bagus. Yang ingin saya katakan memang kalau sudah jauh dari Quran, ya selamat tinggal sudah. Termasuk pertanyaan keempat juga, kemunduran yang terjadi itu kalau sudah jauh dari Al-Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat satu bangsa dengan Al-Quran dan merendahkan bangsa lain juga dengan Al-Quran. Ketika seruan kehidupan dari Rasulullah kemudian dirobek oleh pemerintahan Romawi, surat ini dibawa oleh sahabat ke hadapan Rasulullah SAW, dari rumah beliau mengatakan, dari sini akan aku robek peradaban mereka dan hancur Romawi. Dengan apa? Dengan Al-Quran ini. Sayang kita sudah keracunan liberalisme di Indonesia ini. Virus meragukan, serba ragu. Nah, terlalu banyak untuk diceritakan, tadi keluh kesahnya sudah banyak. Jadi saya tidak perlu menambah kecemasan. Kasihan. Dolar udah tinggi, gak turun-turun. Beras naik. Kecemasan ditutup pakai kecemasan ISIS lagi gitu. Ini sebetulnya kejahatan negara. Secara ilmu komunikasi ini kriminal sebetulnya. Bapak ibu nih, kalau kita punya masalah, setiap punya masalah diceritain ke semua ke anak, bengek gak anaknya kira-kira? Sudahlah, yang kita ketahui saja simpen untuk orang tua. Anak-anak biarkanlah belajar, apalagi lagi susah mau ujian. Gak usah diceritain semua masalah. Orang tua ini jiwa kesatria militer, jiwa kesatria pemimpin itu. Ini yang hilang kenegarawanan di bangsa ini. Semua diceritain urusan dapurnya, semua diceritain. Pusing semua rakyatnya. Sudahlah, yang urusan orang tua. Udah, anak-anak gak usah ikut. Kalaupun ada yang diajak bicara, yang udah dewasa aja. Jauh-jauh mikirin ISIS yang di Irak, komunis depan mata gak diurusin. Ini kenapa? Virus liberalisme dan penguasa negeri ini. Makanya saya bilang, jihad bisa di mana-mana memang. Tapi sekarang Pak, kalau saya boleh kasih tahu, yang dihancurkan dari bangsa ini dengan liberalisme adalah pemikirannya. Negara ini merdeka bukan karena senjata. Negara ini merdeka bukan karena para pendidikan, orang-orang yang punya pendidikan tinggi pada masa itu. Negara ini merdeka karena bukan dulu Indonesia punya banyak jenderal, tidak, pemikirannya. Dan sekarang negeri ini tidak berdaulat juga karena pemikirannya. Saya mau kasih contoh. Semalam saya kedatangan tamu dari jemaah tabligh. Tapi mereka rombongannya adik Raja Emirat Arab yang datang ke tempat saya yang sangat kecil itu. Di Albania tahun 88, itu umat Islam yang tadinya 90% itu Muslim, itu kan berubah menjadi kafir. Dan kalau ada ulama dibunuh. Dia gak bisa berdakwah ke sana. Gak mungkin masuk. Sampai satu hari, ya karena dia seorang pebisnis besar di Emirat, dan yang namanya negara-negara itu kan bangga kalau ada investor masuk kan, apalagi dari Timur Tengah ceritanya. Datanglah dia bawa 2 koper atas nama Kadin Emirat. Ya keluarga kerajaan hidup di istana, tapi dia jamaah tabligh. Datang untuk berdakwah di Albania tahun 88. Bawa 2 koper. Satu koper isinya baju, satu koper isinya Quran. Ketika diperiksa di airport, apa kata ke petugas imigrasi? Kamu telah melakukan kriminal yang paling luar biasa. Tapi untung kamu rombongan bisnis. Jadi kalau rombongan dakwah ditolak, mungkin ada nama Muhammad gitu kan, ini pasti dicurigai, gak bisa masuk pada saat itu. Tapi karena datang atas nama bisnis dagang, wah disambutnya pakai karpet merah. Pinter juga dia dakwahnya. Ya, ini perlu juga ustadz bisnis, maksud saya begitu. Jadi kalau miskin susah gitu. Bacchanal. Jadi datang sebagai orang bisnis. Imigrasi kaget. Dia bawa Quran satu koper. Ini kejahatan yang luar biasa. Terus bagaimana dengan saya? Saya gak tahu, coba kita tanya dulu. Bos, datanglah kepala imigrasinya. Ternyata dia ini sudah kafir, padahal dia anak mantan ulama besar yang dibunuh di Albania. Saya bilang, bagaimana kamu melarang Quran? Ini perkataan Tuhan. Singkat cerita, setelah didakwahi dan yakin dengan ayat Quran yang dibacakan, sebab faqidu syai'in la yu'ti, orang yang tidak beriman kepada Quran gak bisa ngajarin Quran. Faqidu syai'in la yu'ti, orang yang tidak punya keyakinan terhadap Quran bagaimana bisa meyakinkan si Al-Quran. Dia cuma baca satu ayat, menangis, lalu dia mengaku, saya ini anak seorang muslim, ayah saya mufti dibunuh karena itu, dan saya kafir karena terpaksa. Oke, saya tolong kamu, tapi boleh gak saya minta Quran kamu satu? Karena gak boleh ada Quran di situ. Oh, gak boleh, sebelum kamu suci. La yamassuhu illal mutahharun. Gak boleh sembarang orang sentuh Quran itu. Ada etikanya, ada adabnya. Indonesia ini karena merasa diri muslim, kemudian gampang kan main-mainin Quran. Enggak setiap orang. Tidak bisa. Kamu harus syahadat dulu, harus berwudu dan harus sholat dua rakaat. Dilakukanlah itu semua. Kapan saya dikasih Quran? Setelah syahadat, dan saya syahadatkan, baru kamu boleh sentuh Quran. Baca syahadat. Dikasih Quran. Dia buka kancing atasnya. Lalu dia peluk, seperti dia memeluk bayi yang hilang selama ini. Dan dia teteskan air mata. Baik. Sampai singkat cerita, dia bisa mengislamkan banyak orang di Albania. Dan kemudian Syekh Albani kemudian bangkit lagi akhir-akhir tahun berikutnya. Dan kemudian saya banyak teman dari Albania, kemudian juga kuliah. Ini karena kalau dakwah Quran memang dari hati yang paling dalam. Yang ingin saya katakan, Albania itu menjadi miskin. Dia katakan gaji menteri cuma $50 US pada masa itu. Karena jauh dari agama. Negara itu menjadi penghutang karena jauh dari Al-Quran. Pemikirannya sudah hancur. Tapi walaupun tidak punya senjata, pendidikan tidak tinggi, tidak banyak jenderal, kata Bung Tomo, are-are Surabaya, tukang-tukang becak, tukang-tukang bakul nasi, orang-orang kecil, kita buktikan kepada Inggris bahwa kita bangsa yang sungguh-sungguh ingin merdeka. Merdeka atau mati. Pemikiran yang membuat Indonesia bisa merdeka. Sekarang yang dihancurkan apanya? Pemikiran kita yang dihancurkan. Lewat mana? Pendidikan. Liberalisme di kampus itu. Sudah main-main sama Quran. Mudah-mudahan pendidikan intelektual di sini, ini Istiqlal sekarang harus menjadi pesantrennya bangsa Indonesia. Amin ya Allah. Ya. Pendidikan ini harus menjadi kiblat bangsa Indonesia, insya Allah. Dan saya berharap mudah-mudahan Pak Kiai dan semua yang ada di sini dikuatkan dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin, amin. Kita udah punya potensi besar di sini, dan kita harus sama-sama menyelamatkan ini. Nah, untuk bisa ngajar di sini, saya harus cancel penerbangan saya. Walaupun di sana penting. Tadinya saya harusnya berangkatnya pagi. Tadinya saya mau izin, boleh nggak cancel gitu? Karena di sana juga lebih penting, meresmikan 500 rumah ngaji se-Malaysia. Rumah ngaji, istilahnya nggak keren-keren, Pak. Rumah ngaji, dan itu satu pengusaha. Tapi bagi saya, karena Istiqlal ini harus menjadi pesantrennya bangsa Indonesia, kira-kira begitu. Harus menjadi kiblat beragama di Indonesia ini. Inilah benteng terakhir kita. Nah, kehadiran kita semua di sini menjadi strategis, jangan cuma datang ngaji pulang untuk menjawab pertanyaan yang kelima dan seterusnya. Kesalahan kita sekarang di rumah ini, ibu-ibu, banyak ibu-ibu nganggur di rumah. Enggak berperan. Saya keliling Indonesia 3 bulan mencari anak yang hafal juz amma. Itu bukan alumni PAUD, alumni TEGA, susah nyarinya. Kalau ada anak kecil, saya bikin program di RCTI, Hafiz Quran, setelah itu Hafiz Indonesia, setelah Hafiz Quran di Trans 7, nanti kita bikin lagi. Sekarang naik 2 juz. Mencari anak Indonesia yang hafal juz amma umur 7 tahun ke bawah, itu bukan produk sekolah. Satu karena ibunya, dua karena ibunya, tiga karena ibunya, empat karena bapaknya. Tapi di Indonesia banyak ibu-ibu nganggur di rumah. Fungsi pendidikan di rumah gak jalan. Ngobrol, mendidik, sayang, tapi gak ada ilmu yang masuk. Hafal gak nambah, hadis gak nambah, kecerdasan gak nambah. Ya omongan itu aja sepanjang tahun, sayang, cakep, bagus, kaset, main, makan, itu aja. Gak berkembang tahun demi tahun. Quran tidak nambah, hadis tidak nambah, akidah tidak nambah, syariah tidak. Ayah absen di rumah. Ayah cuma jadi ATM. Di ngomong sama anak kalau urusan, sibuk sama karirnya. Negeri ini negeri lapar ayah. Tingkat perceraian mungkin Bapak lebih tahu sudah. Bukan karena talak sekarang. Hulu. Di atas 50% orang KUA lebih tahu. Mungkin mendekati angka 70% beberapa kota. Karena laki-laki gagal menjadi suami, ayah gagal menjadi ayah, di rumah gak jalan pendidikan. Mudah-mudahan setelah ini, semua yang kita dapat harus diajarkan kepada anak dan cucu. Ini benteng terakhir ini tinggal rumah. Benteng terakhirnya tinggal rumah. Ya kita doakan mudah-mudahan pendidikan di Indonesia lewat Departemen Agama, amin, ya terus diperketat. Mohon maaf atas semua kesalahan yang salah. Ada nama-nama.